Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa di seluruh tanah air, syukur alhamdulillah senang sekali rasanya kembali pagi hari ini kami dapat menjumpai Anda semua dalam acara Hikmah Pagi, acara yang kita cintai bersama. Dan tentunya kami ingin menyapa, apa kabar Anda? Mudah-mudahan saja sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Dan untuk Anda yang barangkali sedang terbaring sakit, kami doakan semoga Anda cepat sembuh dan dapat beraktivitas seperti semula. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita pemimpin umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua umatnya. Ya pemirsa, pagi hari ini kita akan berbicara tentang wali-wali Allah. Nah, tentu Anda ingin mengetahui lebih jauh bukan? Bagaimana kita memahami istilah wali-wali Allah ini? Yang seringkali kita ungkapkan dalam keseharian, yang seringkali kita baca dalam buku-buku. Namun untuk lebih mengetahui lebih dalam lagi, akan dijelaskan oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Kita jumpai sekarang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Senang sekali ini ya. Di tengah kesibukan berdakwah ya, kita masih Bunda kesempatan, untuk harus memberikan dakwah kepada pemirsa yang jumlahnya insya Allah lebih banyak. Kewajiban harus lebih. Okay. Ya. Dan pemirsa, bersama kami juga hadir ibu-ibu, bapak-bapak dari Majelis Taklim Raudhatul Muttaqin Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali, cerah sekali hari ini ya, merah hijau. Ya, sudah siap dengan Al-Qur'annya ya. Karena seperti biasa pemirsa, Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum ini dalam menjelaskan kepada kita dengan materi-materi khusus ini selalu mengungkapkannya melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi kami juga sarankan kepada pemirsa di rumah untuk memegang Al-Qur'an, membuka sesuai dengan apa nanti yang ditunjuki oleh Bunda Ustazah Farida Hanum. Baik Bunda, istilah wali-wali ya, kita seringkali mendengar dan tentunya kita ingin mengetahui lebih dalam lagi nih, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan wali Allah? Karena di dalam surat 10 ayat 62 ini kan pernah ya, bukan pernah, ada dijelaskan ya tentang wali-wali Allah itu hidup tenang karena dia orang beriman dan bertakwa. Nah kita ingin mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan wali Allah dan apa ciri-cirinya yang dijelaskan di dalam Al-Quran ini. Baik, silakan Bunda. Baiklah, a'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk dapat mengkaji atau mempelajari pedoman hidup kita Al-Quran. Para pemirsa di mana saja berada, Bapak dan Ibu studio, pagi ini kita akan membahas tentang wali-wali. Jadi sering kita dengar ada wali songo kan gitu ya Bu ya. Nah dalam anggapan pikiran kita yang jadi wali itu mungkin ya turun-turunan wali kan gitu. Nah setelah kita baca Quran nampaknya tentang wali itu Allah yang menentukan. Ya Allah yang akan menentukan siapa saja yang jadi walinya. Di antara cirinya, nah tadi Bu Evi sudah buka juga, mari kita lihat surat 10 ayat 62. Surat Yunus ayat 62, silakan. Nah, surat Yunus ayat 62 kita baca sampai 63 dulu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Nah, jadi di sini Allah yang menerangkan bahwa ciri wali-wali itu dia tidak merasakan dalam hidupnya khawatir, takut, cemas dan sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah beriman dan bertakwa. Jadi kata-kata iman tuh ya, berkali-kali saya ulangin ya Bu ya. Kalau menurut kita yang iman itu dulu hanya rukun iman, iman kepada Allah, iman malaikat, dibaca-baca saja. Nah ternyata Al-Quran mengatakan orang iman itu asyadu humbalillah. Nah jadi kenapa wali Allah itu tenang? Karena di dalam hatinya itu sangat-sangat cintanya kepada Allah. Dan minggu lalu, dua minggu yang lalu barangkali pernah kita artikan ayat kursi ya. Nah, ayat kursi mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Maksudnya ya, Tuhan Allah itu yang punya, yang ada, yang bisa. Tuh, yang maka dia tuh sudah punya Allah, dia sudah sangat cinta. Dan dia yakin bahwa kekasihnya bernama Allah itu, jadi saya bilang kekasih, karena roh kita tuh kan dulu sudah mengikat janji dengan Allah. Sudah bersumpah. Iya, sudah bersumpah. Sebelum dimasukkan ke dalam tabung, maksud tabung itu jasad kita ini, kan mau dimakan cacing, Bu. Ya. Nah, yang saya tuh roh. Dia sebelum dimasukkan ini, sudah bersumpah dengan Allah. Jadi kalau bahasa bebasnya, dia sudah janji tidak akan mencari Tuhan selain Allah. Nah itu sudah didapat oleh wali-wali Allah tadi. Makanya dia tenang, dia yakin kekasihnya bisa, kekasihnya ada, kekasihnya yang punya dan sanggup, dan dia melihat dan dia mendampingi selalu. Maka tidak ada takut yang namanya wali-wali itu sifatnya. Nah siapa saja boleh. Tapi syaratnya tadi iman dan takwa. Takwa itu apa? Kita suka gambarkan juga para pemirsa di rumah, ya. Jadi orang takwa itu orang yang sudah masuk daerah Allah. Nah, siapa yang masuk daerah Allah? Semua daerah ada peraturan. Allah bikin peraturan namanya Al-Quran. Jadi kalau kita sudah ber-Al-Quran, yang dimaksud Allah ber-Quran itu apa? Kalau membaca pelan-pelan, perhatikan ayat demi ayat, bahasakan ke bahasa yang kamu paham, supaya dapat pelajaran. Tuh. Nah, yang wali itu begitu, dia dapat pelajaran, dia hayati, dia praktekkan dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya Allah menyuruh, hai hamba-hambaku yang beriman, selesai sholat bertebaran di muka bumi. Nah, jadi berarti itu perintah Allah kan, dia bertebaran, tidak mau dia duduk-duduk aja. Tuh, duduk depan TV, nonton-nonton, tuh tidak wali namanya itu. Menghabiskan waktu yang tidak berguna. Iya, tidak berguna. Jadi dia sangat memanfaatkan waktunya karena sangat cintanya kepada Allah. Kekasihnya menyuruh, hei kamu harus kerja, dia kerja. Ingat aku sebanyak-banyaknya. Tuh, dia ingat sebanyak-banyaknya. Tidak berdiri, tidak duduk, tidak berbaring. Bukan hitungan dia mengingat Allah. Itu karena perintah kekasih begitu. Pasti kamu beruntung, kata kekasih. Nah, maka dia tenang. Itu di ayat lain kata kekasih, aku jamin rezeki kamu. Kalau kamu nurut sama aku, nah, kalau kamu tidak punya duit, aku kasih duit dari tempat tidak diduga-duga. Itu janjinya Allah. Makanya tenang dia, karena dia cinta kepada Allah. Dan dia takwa, dia daerah Allah. Nah, siapa yang di daerah setan? Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhan yang pemurah, Quran, maka aku kaitkan setan. Itu aja gampang. Jadi kalau kita tidak mau berQuran, berarti kita sudah berkaitkan setan itu. Setan tidak melarang sholat, setan tidak melarang haji, disuruhnya malah. Tuh. Tapi ada nanti di sini dia masukkan allazi waswisu fi sudurinnas, yang kita cari bukan selain Allah. Tuh. Hati-hati yang pergi haji juga, ya. Nah, terus apalagi yang diberikan kepada orang iman takwa tadi, yang wali Allah. Ingat wali Allah iman dan takwa. Apa yang didapatnya lagi? Teruskan ayat masih 64-nya. Masih surat Yunus ya. Masih surat Yunus ayat 64. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Nah. Jadi dia wali Allah tadi, dia sudah diberi berita gembira. Di ayat kursi dikatakan kan, siapa yang sudah jadi wali Allah, man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. siapa yang berani ganggu izin aku dulu, kata Allah. Jadi dia di dalam lindungan Allah tuh, wali-wali Allah itu. Makanya dia tenang sekali hidupnya. Dan dia yakin kekasihnya tidak pernah mungkir janji itu. Maka dia tenang, itulah wali. Jadi kalau bapak ibu pemirsa di rumah sudah menjadi orang iman, takwa, selalu berQuran dan berbuat baik, itu namanya sudah wali kalau menurut Quran ini. Ya, hidupnya tenang saja. Dan nanti kalau mati dipanggil oleh malaikat kan itu, hai jiwa yang tenang, pulang yuk, gitu. Silakan masuk surga. Nah, jadi apa yang harus kita cari hidup di dunia ini? Yaitu ketenangan batin. Belum tentu banyak harta, ya, banyak uang, tenang batinnya. Tapi walaupun hidupnya sederhana, dia tenang bersama kekasihnya. Kekasih Allah, bukan kekasih dunia ini. Kalau kekasih dunia mah sering nyakitin ya, Bu, ya. Tuh. Iya, kita cinta sama dia, dia enggak cinta sama kita. Tapi kalau Allah, Allah sangat cinta sama kita, balaslah cintanya. Kalau kita balas cintanya, aku pelindungmu, kata Allah. Aku yang mencukupkanmu. Tenang saja dia. Dan dia juga tidak ingin bermegah-megahan hidup di dunia. Hidupnya sederhana. Itulah kekasih-kekasih Allah, para nabi. Ya, di antaranya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nah, kita lihat lagi surat Tua ayat 257. Surat Al-Baqarah 257, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya, yaitu iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberitahukan tadi di surat 2 Yunus, Allah mengatakan wali-waliku, ya. Di sini juga Allah jadi wali lagi. Nah, ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, Allah juga menjadi wali. Nah, menjadi pelindung. Wali itu pelindung, ya. Jadi Allah itu menjadi wali bagi orang yang disebut wali-wali Allah tadi juga. Jadi ada pelindung, pelindung kita Allah melindungi wali-wali tadi. Wali-wali tadi berarti pelindung juga. Pelindung apa? Pelindung agama yang dikirimkan Allah, melindungi apa namanya dirinya, melindungi keluarganya, melindungi sesama dia. Jadi sama-sama melindungi. Ya. Bu, mengapa Allah memerlukan wali, Bu? Sedangkan Allah kan maha segalanya. Nah, jadi Allah tuh tidak langsung turun ke bumi bekerja sendiri, Bu, memakai diri manusia, melibatkan manusia. Manusia. Maka sering dalam Quran kami, kan gitu. Nah, kami itu karena melibatkan manusia. Malaikat, melibatkan manusia, kan gitu. Nah, mungkin Allah turun sini mengajari kita. Nah, kadang-kadang Allah tuh mengajar kita melalui manusia, kan gitu. Loh, kan ilmu Allah yang punya. Ini saya ngomong ini sebenarnya kan Allah yang punya omongan saya, kalam Allah melalui Ibu Farida kan gitu, ya. Nah, terus di sini dikatakan yang wali Allah itu sudah apa, Allah sendiri yang mengeluarkannya dari kegelapan tadi. Kegelapan hidup, kekafiran. Jadi sebenarnya kata-kata kafir, kata-kata gelap tuh di dalam diri kita. Di dalam diri kita ini ada yang namanya si pelit, si sombong, si rakus, si hasad, si jahat sangka, si dendam. Itu tuh sebenarnya kalau kita pelihara, kita berarti dalam kegelapan. Nah, yang sebenar saya tuh kan roh itu dia sifatnya sifat Allah. Dia pemurah, dia penyayang, dia penolong. Nah, orang iman itu siapa? Yang sudah muncul sifat Allah di dirinya. Nah, kalau tidak iman tadi, yang muncul itu coba lihat sekarang di negara kita, ya. Yang membunuh, yang merampok, yang caci maki, yang tuding-tudingan. Kan banyak terjadi. Itu orang namanya di dalam kegelapan hidupnya. Dia tidak tahu apa sesudah hidup ini, apa yang terjadi. Disangkanya dunia inilah yang harus dikumpulkannya banyak-banyak. Itu orang dalam kegelapan, terkubur di dalam jasad. Jasad ini kan tanah, bumi. Berarti dia terkubur dalam bumi. Nah, orang beriman sudah dikeluarkan. Jadi sudah muncul sifat Allah di dirinya. Yang itu mulai terkubur yang jelek-jelek tadi. Ibu, kita di dalam Al-Quran juga pernah mengenal nama khalifah, ya, Bu, ya. Khalifah. Nah, apa bedanya tugas khalifah dengan tugas wali Allah ini, Bu? Jadi khalifah itu kan kekasih-kekasih Allah yang mau kerja di bumi ini kan. Mm-hmm. Tuh. Nah, jadi di dalam ayat dikatakan ada tadi beriman, ada yang tidak beriman. Nah, yang sebenar khalifah lah itu lah dia wali juga. Mm-hmm. Khalifah Allah, khalifah itu kan bahasa khalifah itu wakil. Nah, dia sudah memunculkan sifat-sifat Allah. Mm-hmm. Itulah wakil Allah, ialah khalifah. Jadi tidak semua jadi khalifah. Hmm. Yang kafir tadi bukan khalifah, namanya perusak bumi jadinya kan gitu. Penghancur bumi itu ya. Bahkan disebut oleh Allah dia termasuk golongan setan. Jadi wali sudah pasti khalifah, tapi khalifah belum tentu wali. Khalifah belum tentu wali ya. Terus Allah mengatakan lagi bahwa orang itu dari mana dia dapat itu bisa keluar dari kegelapan tadi. Sambungkan ke surat 14 ayat 1. Silakan surat 14 ayat 20 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Kita bisa jadi wali kalau mau belajar Quran ya. Tapi tujuan Quran itu apa? Keluar dari kegelapan tadi. Nazulumati lan nur. Nah, keluar. Jadi dari sifat pelit tadi berubah jadi pemurah, dari sifat sombong jadi rendah hati, dari sifat pendendam jadi pemaaf tuh. Itulah gunanya Quran dikirim oleh Allah. Ya, Quran ini kata Tuhan pelajaran. Pelajaran untuk apa Tuhan? Untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan, dari sifat-sifat yang jelek itu tadi, sehingga hidupnya tenang gitu, tak rakus ke dunia ini. Orang lain berebut-rebut gara-gara harta, berantem bersaudara kan gitu. Kalau dia mah tenang aja, itulah karena dia tahu bahwa hidupnya apa itu diterangkan oleh Allah dalam Quran. Hidupnya apa, untuk apa harta, untuk apa dia sholat, berapa lama dia hidup, sudah hidupnya apalagi. Nah, itu yang diketahuinya sehingga dia tenang aja hidupnya. Itulah guna Quran. Jadi kalau kita baca Quran khatam berkali-kali tapi enggak keluar dari kegelapan, masih punya sifat tamak, roba, egois, apa-apa untuk saya, apa-apa untuk saya, enggak mikirkan orang lain. Padahal Allah suruh dalam Quran ini apa? Carilah kebahagiaan negeri akhirat. Caranya Tuhan berbuat baik ke orang lain. Nah, dia mikirkan dirinya, dia tumpuknya harta banyak-banyak, dia pokoknya kesenangan dirinya aja yang digunakannya. Itu orang namanya belum keluar dari Al-Quran. Maaf ya, saya lihat bukan mencela, berlindung sama Allah. Di Mekah saja kita kan baca Quran, orang duduk baca Quran tuh, tapi gak paham yang dibacanya. Sehingga di Mekah juga berantem juga, perebut juga, tempat aja berantem kadang-kadang, Masya Allah. Nah, pada dia baca Quran, dibacakan tulisan Arabnya aja baru ya. Sehingga seharusnya ya, dengan membaca Quran secara psikologis dia terbawa secara pribadi untuk berakhlak seperti Al-Quran. Berakhlak seperti Quran. Kalau ditanyakan ke Ibu Aisyah, akhlak Rasulullah bagaimana baca Al-Quran. Nah, maka dalam kesempatan ini sekali lagi kita mengajak ya, mari ya kita tuh membaca Quran 5M kan pelajaran kita dulu. Membaca tulisan Arab, jangan dibilang tidak boleh pula. Ya, mengartikan, sudah dibantu oleh ulama. Menggali, nah gali itu apa? Ayat sini menguatkan oleh ayat sini, menjelaskan sarannya ayat sini seperti kita ini. Setelah itu memahami supaya paham, makanya pakai mata, pakai telinga, pakai pikiran, pakai perasaan. Ayat Allah tidak akan masuk ke hati yang lalai. Ya. Nah, kalau bacanya lalai aja, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad arsalna Musa bi ayatina, tuh, sadaqallahul azim. Tapi tidak diresepin, tidak pakai akal, tuh, tidak dapat dia. Ya. Nah, jadi siapa wali tadi yang dia baca Quran dihayatinya sehingga dia keluar dari kegelapan tadi, masuk ke cahaya. Jadi kalau kita umpamakan lagi kan cahaya, kita cahaya kecil, nur kecil ditiupkan. Allah nur besar. Nah, kalau kita ngegabung dengan nur besar, sambung selalu dengan Allah, jadi pasti tenang dalam perjalanan. Kita jalan di tengah hutan gelap gulita, hari hujan, baterai kita kecil ya, nak terkesandung-sandunglah kita. Kadang-kadang masuk lubang ular, gigit sama ular, gitu gambarannya hidup di dunia ini. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan para pemirsa ngerti kan kata kiasan gitu ya. Nah, perumpamaan-perumpamaan banyak sekali dalam Quran. Nah, kalau kita gabung dengan nur besar, maksudnya dekat dengan Allah itu nur besar. Nah, kita jalan di gelap gulita jadi terang benderang, tenang kita gitu. Itulah gunanya kita belajar Quran supaya keluar dari kegelapan. Itulah wali-wali Allah. Tapi enggak usah pula kita pamer. Tahu enggak kamu, aku nih wali, cium tanganku, minta doaku. Nah, itu bukan wali. Wali murid itu. Nah, yang wali itu enggak pernah pamer, enggak pernah pamer. Aku bisa, itu enggak ada. Karena yang bisa itu Allah. Kalau ada orang pamer, aku bisa nih, begini, begitu, berarti dia sudah mengambil hak Allah. Hati-hati yang jadi wali juga, ya. Nah, ada wali rumah, wali aku bisa. Wali murid. Wali murid. Ya. Nah, kita lihat lagi. Wali itu orang yang mendapat karomah. Karomah itu apa? Bukan keramat ya. Kalau kita kan suka bilang gini, dia mah orang keramat kan di Indonesia ini jadi keramat ya. Jadi keramat sama buto jadi T kan T, gitu kan. Padahal jadi H. Karomah. Nah, di mulut kita keramat. Asolah jadi sholat, sholat kan gitu. Nah, kita lihat siapa yang mendapat karomah tadi, yang mendapat kemuliaan. 49:13 surat Al-Hujurat ayat ke-13 silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, inna akromakum, akrom itu orang paling mulia. Nah, di antara kamu adalah orang yang bertakwa. Nah, tadi kata Allah, wali-wali Allah iman dan takwa. Iya, jadi kita disuruh ke Mekah ngelihat itu bu, bermacam-macam bangsa gitu. Diciptakan Allah bermacam suku, di Indonesia aja sukunya berapa. Nah, maksud Allah tuh untuk berkenalan. Makanya Allah menyuruh kita bertebaran. Nah, ya, bertebaranlah supaya kamu kenal. Iya, bisa ketemu bangsa lain. Apa, bangsa lain, Amerika, bangsa apa. Kita disuruh memang oleh Allah saling berkenalan. Pergilah kamu ke luar negeri, pergilah ke Mekah, kemana saja boleh bertebaran di muka bumi kan tuh. Tapi niatnya bukan untuk perang, tetapi bertaruh, saling mengenal, saling berkasih sayang. Sebagaimana sifat Allah sangat sayang kepada hambanya. Nah, kita sudah diteteskan sifat itu. Kita pun disuruh berkasih sayang. Nah, orang yang memakai sifat Allah itulah wali-wali Allah. Iya, di muka bumi ya. Baik Ibu, nanti kita lanjutkan kembali. Ini menarik sekali. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami Hikmah Pagi. Dan kami akan kembali setelah informasi yang berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan kita masih membahas tentang wali-wali Allah. Dan kami yakin Anda masih memegang Al-Quran ya, untuk apa, menyimak apa yang nanti disampaikan oleh Bunda Ustazah Jafaridah Hanum. Dan saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada para jamaah untuk bertanya kepada Ustazah atau Bunda Ustazah Jafaridah Hanum. Silakan dari kaum ibu dulu, saya persilakan. Silakan berdiri Bu. Ya, sebutkan nama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ibu menerangkan tentang wali Allah. Wali Allah adalah orang yang tenang hatinya, tidak punya kekhawatiran. Tapi banyak orang sekarang menuju ke wali gitu. Pengen dapat berkahnya, menuju ke wali-wali Songo. Ya apa ini? Maksudnya ziarah-ziarah ya, lebih diterangkan. Ibu siapa namanya Bu? Ibu Joko. Ibu Joko ya. Makasih ya. Itu saja Bu Joko. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih. Ada lagi dari Ibu yang lain? Ayo, iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mensikapi kata wali atau khalifah, saya menanggapnya itu adalah wakil Allah, Ibu ya. Betul ya, Bu ya? Tolong dikoreksi kalau salah. Betul. Sejauh ini bagaimana sikap kita, karena memang wacana sesuai dengan pertanyaan Ibu Joko yang tadi, saya pikir saya juga sama gitu. Bagaimana pensikapan kita terhadap saudara-saudara kita yang memang masih sangat hormat sekali kepada para wali yang memang sudah ya sudah meninggal, kebiasaannya itu masih sangat besar gitu. sikap bijak seperti apa yang harus kita lakukan terhadap mereka supaya tetap siar kita cantik ya, enggak menggurui gitu loh Ibu. Ini memang wacana sekali ya, fenomenal banget seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elis. Dari Bapak, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang perlu kami tanyakan. Itu kan wali tadi kan membaca Al-Quran tenang gitu Pak. Nah, banyak diantara kita itu di dalam masyarakat. Jadi apabila membaca Al-Quran kan sudah tenang nih. Sudah pulang nggak tenang lagi. Nah, apa ini juga termasuk yang sudah menjadi wali? Wali. Ciri-cirinya ya? Jadi kebanyakan aku tenang asal membaca Al-Quran menjadi tenang. Apa ini sebagai ciri sebagai orang yang menjadi wali? Yang kedua, apa sih sebenarnya yang tugas sebenarnya bagi orang-orang yang sudah menjadi wali? Apa hanya akan dipuja saja atau tugas yang sebenarnya untuk menjadi di dunia ini wali tugasnya apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Salimin. Mungkin apakah kita sudah menyadari atau kita ger aja Bu, kita ini udah jadi wali gitu ya dengan membaca Al-Qur'an tenang dengan beriman bertakwa gitu ya Pak ya. Baik, apakah di mata Allah seperti itu gitu ya Pak ya. Baik Ibu, pertanyaan pertama dari Bu Joko dulu, bagaimana dengan orang-orang yang masih datang ke kuburan wali-wali entah nanti tujuannya apa mungkin ya. Ini tanggapan dari pertama dulu, bagaimana kita menghormati yang disebut dengan wali-wali Songo ini. Jadi maaf kalau Wali Songo itu kan sudah lama ya Bu ya. Tapi berarti sekarang kalau menurut ayat ini masih ada wali. Siapa wali orang tadi? Hidup, ya? Orang iman dan bertakwa. Nah, dari mana dia dapat iman itu? Setelah dia baca Quran yang dipahami sehingga dia jatuh cinta kepada Allah. Dia tidak mau lagi berpisah dari Allah. Nabi Muhammad kan juga begitu dulu. Dia bertanya siapa yang menciptakan aku. Setelah Allah mengenalkan diri, dia tidak mau berpisah dari Allah. Tapi Nabi mesti termasuk wali. Nabi mesti termasuk karomah. Iya, dapat dikumpulkan semua. Udah Nabi, Rasul, wali, karena mendapatkan karomah. Orang mulia, paling mulia kata Allah tadi kan. Nah jadi kalau sekarang ciri wali itu kan tadi saya katakan tidak pernah pamer. Wah saya ini wali, saya bisa ini, bisa itu. Di zaman Rasulullah ada seorang anak yang sudah mendapatkan karomah wali itu. Nah Nabi bilang sama Umar, waktu Umar mau ditugaskan ke suatu tempat, Umar cari seorang anak laki-laki, di punggungnya ada tanda, mintalah doanya itu. Nah rupanya dia sudah jadi wali. Wali ini orang yang mulia tadi. Umar cari-cari, katanya ketemu seorang anak pengembala kambing. Pas dia buka baju bersinar di sininya tandanya. Oh ini dia, kata Umar. Nah datanglah Umar ke sana. Dia bilang, Buyung, tolonglah doakan aku. Iya ini kan bahasakan ke bahasa kamu, kata Allah. Entar bahasa Arab. Iya. Nah jadi katanya doakanlah aku kepada Allah supaya aku Umar mati dalam beriman. Jadi Umar enggak minta supaya aku kaya naik pangkat, enggak, mati dalam beriman, bedanya tuh. Nah akhirnya karena tahu yang mintanya Umar, si Buyung tadi atau si Ujang tadi minta, ya Allah ya Rob, matikanlah Umar dalam keadaan beriman. Iman tuh ingat, cinta kepadamu, sehingga Umar mati dalam tersenyum, kan gitu. Nah setelah itu tenanglah hati Umar, karena kata Nabi doanya dikabulkan. Jadi yang wali Allah tuh doanya dikabulkan, minta apa saja dikasih, tapi dia tidak akan minta dunia. Umar sebenarnya juga termasuk kan sebenarnya, tapi kok dia tahu itu doa anak dikabulkan, dia minta lagi. Begitu orang kalau sudah dekat sama Allah. Tapi yang wali Allah itu tidak tertarik dunia dia, karena Allah janji kok, kalau takwa aku kasih rezeki, aku cukupkan, kata Allah. Jadi dia tidak minta itu, yang dimintanya kalau takwa. Dia berusaha jadi orang takwa dan beriman tadi. Nah setelah Umar pergi, gimana wali tadi, yang wali? Jadi wali itu bukan hanya yang pakai sorbannya apa ya Bu ya, jangan salah gitu, pakai sorban di tangannya ini, belum tentu. Nah ini anak pengembala kambing. Setelah Umar pergi, apa dia bilang, wahai kekasihku, jemputlah aku, karena orang sudah mulai tahu siapa aku. Nah paham gak para pemirsa maksudnya? Ya. Jadi kalau orang banyak tahu nih bahwa dia wali Allah, ya, kekasih Allah, orang yang mendapat karomah, orang akan berbondong-bondong datang ke rumahnya nanti minta doa sama dia. Kan sifat manusia kan gitu tadi, kata Bu Joko, datang minta doanya gitu. Padahal dalam sholat dia bilang ayat kursi dia udah baca, yang bisa nolong Allah, yang bisa ngasih Allah. Tapi dia pergi juga ke wali. Nah kalau seorang ini menyiapkan dirinya untuk datang, itu namanya bukan wali. Yang wali itu gak pernah pamer kayak anak tadi. Aku takut orang nanti berbondong-bondong minta doaku, kekasihku, ambillah aku, jemputlah aku. Tuh, itu kalau sudah jatuh cinta gitu Bu, pingin cepat-cepat dijemput oleh kekasih. Kita udah pernah minta dijemput gak? Minta dijemput gak? Belum jadi wali. Oh kadang-kadang kalau lagi susah hidupnya gak sah. Iya, yang sah itu karena rindu. Iya, rindu aku ketemu dengan engkau Tuhan. Kata engkau surga itu indah gitu kan. Kalau misalnya tadi putus asa sama Tuhan, bosan hidup, matikanlah aku, tuh lain lagi. Kalau ini kita datang tadi antar, pulang tadi jemput. Iya. Nah jadi jelas bedanya ya Bu Joko ya. Jadi kalau orang pergi meminta ke wali, minta doanya, minta berkah, nah, si wali menyiapkan diri lagi, itu bukan wali, hanya pengakuan aja. Hati-hati ya. Jadi kalau ada, Bu datanglah ke rumah saya bisa ngedoain ibu, itu saya namanya bukan wali. Hati-hati siapa di belakang saya. Saya menyesatkan orang, saya memutus orang dari Allah. Padahal Allah mengatakan, ah, sudah diucapkan, iya karena wudu, wa iya karena sta'in. Engkau yang aku sembah, engkau aku mintain tolong. Nah, wali tadi dia menyembah Allah, kenapa? Karena dia sudah mengikuti peraturan-peraturan Allah. Dia cari di dalam Quran apa maunya Allah, dia patuhi, itu yang wali. Dan tidak pamer. Iya. Jadi intinya kalau kita anggap seorang itu wali dan masih hidup, ini niatnya adalah silaturahim ya Bu ya. Nah, niatnya silaturahim. Dan kalau yang sudah meninggal memberi doa ya, bukan meminta berkah, bukan minta berkah, tapi mendoakan. Nah kita doakan. Tapi wali Allah tuh udah senang kok di sana. Yang kita datangin yang dari makan cacing kan biasanya. Ini katanya kuburan wali itu dari makan cacing, walinya udah senang di sisi Allah. Dia nggak butuh. Masa wali bisa tolong orang jahat Bu? Ada orang minta ke kuburan wali karena dia mau dihukum karena habis bunuh orang atau merampok atau apa, datang ke kuburan wali, wali tolonglah aku. Aduh emang kurang kerjaan tuh wali mau tolongin orang jahat. Nah hati-hati saudaraku, aku cuma meluruskan ya. Jangan sampai kita mengaku Tuhan kita Allah tapi percaya kepada kuburan wali-wali. Kita kesana hanya ingin tahu ziarah, bahwa suatu ketika saya pun akan seperti dia wali. Ini wali aja ilmunya banyak mati juga. Apalagi aku ilmu sedikit mesti mati. Nah gitu. Iya. Baik, ya. Terus pertanyaan lagi yang berikutnya Bu Elis ya, mungkin hampir-hampir sama ya. Sama semuanya ya, Pak Salimin juga gitu, hampir sama tiga-tiganya ya. Kenapa kita ngagung-ngagungkan wali, minta tolong sama wali, kita pun bisa jadi wali. Tapi tidak boleh pamer. Bagaimana supaya dapat jadi wali? Pelajari Quran, nah hilangkan nih penyakit-penyakit yang buruk-buruk dalam diri kita. Muncul sifat Allah, dah jadi wali namanya kita. So Allah pemurah, kita pemurah. Allah penolongkan kita jadi penolong. Jadi wakil Allah sudah kita itu. Dan kita serahkan hanya Allah yang bisa menilai kita ya. Menjadi wali atau tidak atau bukan gitu ya. Nanti insya Allah saya lagi buat apa buku yang Asmaul Husna. Tapi bukan hanya dihafal ya. Apa bagaimana kita memakai Ar-Rahman tuh, Allah pemurah kita pemurah. Bagaimana memakai Ar-Rahim, Allah pengasih kita harus pengasih. Saya lagi buat, mudah-mudahan ya para pemirsa bisa nanti kita mengamalkannya dalam hidup kita. Jadi sifat Allah tuh kita pakai karena kita wali, kita wakil, harus memakai sifat Allah. Orang mungkin menganggapnya gini, Allah kan pencipta, kita enggak kan gitu kan. Kita pencipta juga tapi meneruskan ciptaan Allah. Allah bikin singkong teruskan jadi kue combro, itu kan mencipta juga. Nah, Allah jadikan batu, pasir, semen, jadi kita rumah. Kan jadi rumah. Itulah wakil Allah meneruskan semua pekerjaan Allah. Jadi jangan dibilang, oh khalik Allah aja yang pencipta. Kita sudah diteteskan, tapi dikit, jangan sombong. sombong. Oh saya nomor satu bertanding di RW dapat nomor satu bikin tumpang. Bahan siapa yang bikin? Ayo jangan sombong. Baru di RW ya Bu ya. Baru di RW aja sombong ya. Iya. Semua orang dipamerin aku nomor satu, bahan siapa bikin kata Allah, jangan sombong. Kita meneruskan ciptaan Allah tuh, mencipta tumpeng, mencipta apa lagi? Comrok melulu berarti doyan comrok. Iya, misalkan rumah, ya? Gedung, bangunan-bangunan. Nah, jadi yang wali itu yang sudah pakai sifat Allah. Tapi ingat, tidak pernah pamer. Dia kerjaannya mendoakan orang-orang jahat, didoakan supaya dapat petunjuk. Tidak pernah dendam, tidak pernah sakit hati. Apalagi kita nih kalau menanam sakit hati, benci sama seseorang, setan masukkan telurnya. Telur itu akan menetas satu persatu. Akhirnya bersarang terus. Nah, juga bersarang terus. Dari benci jadi apa, jadi dendam, jadi pembunuh. Macam-macam nanti kelakuannya. Tapi sekarang kan enak Bu. Kalau bunuh orang gak perlu pakai tangan saya. Pakai tangan lain kan gitu. Saya mah tetap baik jadi orang. Jadi dia seakan-akannya gak kenal dengan Allah itu. Nah, wali itu gak akan berani seperti itu. Baik, ya? Saya kasih kesempatan lagi kepada ibu atau bapak yang masih ingin bertanya. Bapak ya, silahkan Pak. Terima kasih Bu. Nama saya Murjono. Ya. Kalau ada Rasul, ada Nabi, kemudian sahabat, terus kemudian syuhada, kemudian solihin. Ya. Nah, itu sifat-sifatnya juga sifat-sifatnya begitu ya tadi. Kenapa pemisahannya begitu ya? Jadi antara kriteria-kriteria tadi, rupanya Allah masih memberikan kesempatan sebutan yang lain. Mana jelasin? Ya, baik. Terima kasih. Ada lagi, Bapak? Cukup. Baik, dari Ibu ada? Silakan. Baik, Lis menanya lagi. Bu Ida. Okay. Baik, Pak Murjono, silakan. Jadi memang di dalam Quran disebut ada nabi, ada siddiqin, ada syuhada, ada orang soleh, ya Pak ya. Jadi Quran ini kan bukan untuk mereka aja. Allah menceritakan ada nabi, kalau nabi memang sudah ditutup khataman nabi, Nabi Muhammad penutup para nabi. Tapi yang jadi wali, yang jadi rasul itu sebenarnya apa? Utusan. Siapa utusan Allah yang menyampaikan ayat-ayat Allah? Jadi bahasa kitanya utusan, tapi supaya tidak menjadi apa? Salah pemahaman. Jadi rasul kan gitu. Nah, kita nih pewaris, nanti pewaris aku rasul. Ya Pak ya, ngaku rasul nanti ada tangkap lagi sama polisi nanti ya. Jadi pewaris rasul apa yang diwariskan Quran. Jadi Pak, selama kita mau tadi kan belajar Quran, tujuan belajar Quran tadi apa? Keluar dari kegelapan. Itu dah wali, Pak. Jadi titel wali itu bukannya untuk orang-orang dulu aja, sampai akhir zaman. Karena Quran ini untuk kita manusia, bukan khusus orangnya. Siapa saja manusia boleh, udah linas. Ya, apakah betul. Dia orang Jepang, apakah orang Belanda, apakah Cina, asal dia mau berQuran, dia mengakui keesaan Allah sesuai dengan ayat kursi tadi. Tidak ada Tuhan yang disembahnya selain Allah. Sembah itu apa? Semua perbuatannya di dunia ini lillah. Apa-apa dikadukannya ke Allah, dia berunding dengan Allah. Jadi Allah segala bisa. Kita berunding nih, duduk dekat saya. Kan Allah bilang aku dekat. Fa aina ma tuwallu fa sama wajhullah. Kemana engkau memandang tuh ada Allah. Nah, sekarang misalnya Bu Evi ini orang pintar, gagah, kaya. Sudah itu dekat dengan saya, tapi saya minta tolong kepada orang lain. Bu Evi kan tersinggung. Padahal aku dekat sama kamu, kok kamu minta tolong ke orang. Nah, kalau ada terjadi apa-apa karena Bu Evi dekat sama saya berunding sama Bu Evi. Bu Evi, itu orang udah mau jahat sama saya, Bu Evi kan bisa. Tolong dong Bu Evi. Nah, Bu Evi dengan senang hati karena memang orang baik. Tuh, gak mungkin kalau dia orang jahat saya mau dekat, tak mau saya. Tuh kan, berarti kalau saya dekat sama orang jahat, sama setan, ya jadi setan pula saya. Tuh kan, disuruh-suruh. Jadi perbuatan saya juga perbuatan yang kendalikan setan. Ya Pak ya, jadi kesempatan bisa. Tapi tadi penuhi syaratnya. Baca Quran untuk apa? Supaya penyakit hasad saya hilang, supaya penyakit tamak saya hilang, supaya pelit saya hilang. Pokoknya saya mau pakai sifat Allah. Nah, kalau kita sudah merasa pakai sifat Allah, masih dicaci maki sama orang, biar sajalah, tidak usah dilawan. Itu wali-wali Allah. Dia tetap mendoakan, ya Allah, tunjukilah saudaraku, dia tidak tahu. Contohnya Nabi dilemparin pakai batu kan, dan malaikat kuwantu. Jangan malaikat, mereka itu kan belum tahu aku. Tuh. Itu wali, kekasih. Jadi wali itu kekasih Allah juga, dia termasuk juga dia tuh sebagai apa? Oh, dilindungi Allah. Ya, ya wali yang dilindungi Allah, ya kekasih, ya khalifah, ya wali yang mendapat hormat, ya nabi, ya rasul, dikumpulkan oleh para nabi. Nah, kalau kita sedikit aja deh dapat karomah tadi ya, kemudian orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa yang sudah memakai sifat Allah? Insyaallah ya. Itu artinya kita harus tahu sifat-sifat Allah ya Bu ya. Jangan dibilang kan ada pertanyaan tadi minta-minta apa, minta kepada nabi kan gitu kan. Nah, padahal Allah bisa menolong. Siapa nabi? Nah, diterangkan lagi surat 18 110. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Nah, nabi disuruh mengatakan biar orang tidak minta pertolongan kepada nabi. Nah, disuruh Muhammad katakan, sampaikan ke sahabat, ke tabiin sampaikan sehingga sampai kepada kita sekarang. Kata nabi, aku manusia seperti kamu. Nah, ada bedanya. Bedanya tuh apa? Aku engkau diagung-agungkan. Yuha ilayya, aku mendapat wahyu. Wahyu itu apa? Ini yang sedang kita baca nih sekarang. Isinya, ya, apa perintah, apa larangan, apa petunjuk. Nah, itu yang kita baca sekarang, itu sedang baca wahyu kita. Nah, kata nabi, Tuhan kamu Tuhan yang Esa. Nah, itu ayat kursi lagi kan. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Nah, praktekkanlah. Kamu mau jumpa enggak dengan dia? Nah, kalau ingin jumpa dengan dia, jangan sampai berbuat amalan yang ada apanya namanya tuh, embel-embelannya. Jadi misalnya maaf nih, mau pergi ke Mekah ngapain? Oh, di sana kan doa dikabul tuh. Niatnya ke sana pengin doa dikabul. Dulu saya juga gitu, katanya kalau megang ini multazam doanya diijabah. Sehingga saya bela supaya saya bisa pegang. Sekarang saya mikir, ya Allah, kok aku bodoh. Padahal di sini juga doa dikabulkan ya. Ngapain saya berhantam sikut sana sikut sini pegang multazam supaya doa saya dikabul? Kok Allah tega banget, kalau tidak punya duit gimana Tuhan? Tidak dikabul-kabul doa kami Tuhan tuh. Ah, pakai akal saya sekarang. Jadi kalau begitu saya ke Mekah dulu tuh niat saya mau berdoa. Saya sudah ada embelan, tidak ketemu dengan Allah. Di sini pun saya berdoa, di sini saya beramal, asal amal saya lillah, saya ketemu dengan Allah tuh. Jadi membersihkan tauhid itu tuh yang payah kita. Kalau kita tidak belajar benar-benar siapa diri saya, apa yang ada dalam dada saya, sampai sekecil-kecil kelubuk hati saya, saya harus lihat. Dan saya tidak akan bisa melihat kalau Allah tidak melihatkannya kepada saya. Itulah kaji kita ya. Kenali dirimu, kenali Allah. Nah, sudah kenal, jangan berpisah lagi. Nanti dikasih tahu, Farida, ke dalam dirimu masuk sombong tuh, tuh. Asal minta ampun, ku ampunin, kata Allah. Nah, kalau tidak tahu kan saya dipupu aja itu. Nah, saya bisa, datanglah ke rumah saya hebat, saya doa saya dikabulkan. Dah sombong saya itu. Nah, saya beramal. Ngapain ibu ngaji? Ah, kepingin kalau baca ayat ini saya bakal kaya. Tuh, dah Allah lagi yang dicari. Hati-hati. Banyak yang harus dilakukan yang menjadi orang kaya, bukan hanya sekedar berdoa, tetapi berupaya itu ya. Terus, baik. Quran ini kalau kita pelajari diantaranya perintah Allah bangun malam. Tolong dilihat lagi surat 17-79. Surat 17 Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Masya Allah. Ini kan satu perintah ya Bu ya, mungkin ya. Langsung saja. Apa sih rahasia dari sholat tahajud itu Bu? Nah, tahajud itu dikala orang lagi tidur kita datang, kita ngobrol, kita ngadu sama kekasih, kita berbisik-bisik, curhat, diangkat ke tempat terpuji. Nah, lakukanlah itu, mudah-mudahan jadi wali kita. Nah, ini dibaca aja ayatnya, tapi nggak dipraktekkan. Ya. Bahkan di ayat lain kata Allah, Quran ini mengangkat jadi mulia, bangun malam baca Quran, bahkan kata Tuhan akan kujadikan kamu orang pilihan yang diwariskan Al-Quran, bahkan akan dipilih kita nanti bakal jadi rahmatan lil alamin. Itulah wali-wali Allah. Ya Bu ya. Baik Ibu, sayang sekali waktunya sangat terbatas ya. Nikmat sekali ya kita memahami tentang wali-wali Allah masih dan banyak, rasanya kita ingin melakukan ayat-ayatnya sesuatu. Masih banyak yang masih belum banyak dibahas sekali. Ya. Dan terdorong kita untuk melakukan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah sehingga kita tercatat menjadi wali Allah. Jadi ya, wali Allah SWT. Baik, untuk kesempurnaan kehadiran kita, pengajian kita, mari kita sama-sama berdoa dipimpin oleh Bunda Ustazah Hajah Farida Hanum. Silakan Bunda. Ya, mari kita berdoa. Kita hadirkan hati kita. Ingat, yang wali Allah itu hanya kepada Allah dia meminta tolong. Hadirkan, jangan ada pikiran melayang. Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Mari kita mulai berdoa, para pemirsa di rumah, juga Bapak Ibu di studio. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami yang berkumpul di sini, kami mengharapkan ampunan-Mu, sayang-Mu, kasih-Mu. Ya Allah, kami memohon untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang ditimpa musibah, yang diuji dengan bermacam-macam ujian. Berilah kepada mereka ketabahan, ya Allah. Jika mereka sakit, angkatlah penyakit mereka, baik sakit jasmaninya apapun sakit rohaninya. Ya Allah, berilah ketabahan kepada orang-orang yang dalam ujian, berilah kesabaran, beri ketenangan, sayangi mereka, kasihanilah mereka. Ya Allah, kami juga memohon kepada-Mu, jadikanlah negara kami, negara Indonesia ini, menjadi negara yang aman dan sentosa. Jadikanlah penduduknya menjadi orang-orang yang beriman kepada-Mu dan kepada hari yang akhir. Tanda mereka beriman, bukalah ya Allah hati mereka untuk mengkaji atau mempelajari Al-Quran. Begitu juga ya Allah, pemimpin-pemimpin kami, jadikan kami semua pewaris-pewaris Nabi dan menjalankan apa yang dijalankan oleh Nabi, apa yang Engkau perintahkan di dalam Al-Quran. Ya Allah, Engkau sendiri mengatakan bahwa hidup kacau balau kalau kita tidak mengikuti perintah-Mu yang ada dalam Quran. Kita akan sia-sia amal kita, ya Allah. Itulah kata Engkau di dalam Quran, kalau kami tidak sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang ada dalam Quran dan tidak sesuai dengan apa yang diperbuat oleh rasul-rasul kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Ustazah Farida Hanum dan pemirsa, demikian dialog pagi hari ini bersama Bunda Ustazah Farida Hanum tentang wali-wali Allah. Dan wali-wali Allah itu adalah orang yang hidupnya tenang karena dia adalah orang yang beriman dan bertakwa. Mereka telah mendapatkan kabar gembira dan karena mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari kegelapan. Dan barang siapa yang ingin menjadi wali-wali Allah, maka Al-Quran seharusnya adalah menjadi petunjuk untuk mendapatkannya. Para wali-wali Allah itu adalah mereka yang selalu bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Baiklah pemirsa, demikian perjumpaan kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.